Mitra bisnis, terkait dengan wacana pemerintah untuk melakukan penyesuaian gaji aparat negara dari level tertinggi hingga level bawah, di beberapa media cetak maupun elektronik ditayangkan struktur gaji Presiden, Menteri, Gubernur Bank Indonesia hingga Direktur BUMN yang ternyata tidak sebanding lantaran nyata terlihat gaji Presiden sebagai pimpinan tertinggi ternyata jauh di bawah gaji Gubernur BI, bahkan di bawah standar gaji Dirut BUMN. Untuk membahas kondisi ini, segera kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, data memang menunjukkan ternyata gaji Presiden jauh di bawah gaji Gubernur BI, bahkan Dirut BUMN. Lantas apakah kondisi ini memang mencerminkan carut-marutnya sistem di negara kita? Iya, gaji operasi Presiden, dana operasi Presiden 1,3 miliar sebulan gitu kan. Terus kemudian Direktur Utama perusahaan BUMN 300 juta gitu. Ya lucu kan, makanya ini kan perbandingan udah gila. Lantas menurut Bapak, mana yang harus disesuaikan? Apakah gaji Presiden yang dinaikkan atau gaji para Dirut BUMN dan lain-lain yang harus diturunkan di bawah gaji Presiden? Ya tergantung, kita kan men-set standar dulu. Kalau misalnya 300 juta, 200 juta, pokoknya gaji Direktur Utama BUMN dianggap pantasnya itu 200 juta, ya diturunkan. Gak mau ya dipecat. Dipecat dengan pesangon. Itu juga harus diatur, pesangonnya berapa, formulanya berapa gitu. Jadi seperti apa Bapak melihat wacana penyesuaian gaji yang tampaknya tidak mengikuti alur yang benar ini, Pak Quick? Ya ceplok-ceplok aja, nggak ngerti ilmu organisasi yang benar, nggak ngerti kok. Ini kan masalah organisasi, menyusun struktur organisasi. Itu kan prinsip-prinsip organisasi dan ini dijalankan di mana-mana. Di perusahaan swasta juga, di kementerian-kementerian juga, di negara yang normal, yang udah maju ya. Mau mereka nengok aja nggak mau kok. Negara lain yang udah established seperti apa gitu. Itu kan ada juga yang dinamakan law of Parkinson. Jadi begini, itu semacam hukum jadi organisasi itu selalu punya kecenderungan untuk membengkak. Karena itu setiap 3 tahun, 4 tahun itu mesti dimasukin oleh konsultan yang saya gambarkan. Kemudian konsultan itu mengadakan rasionalisasi yang berarti PHK gitu. Oleh karena setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dirinya dianggap penting. Nah sebagai simbol bahwa dia penting, dia punya asisten gitu. Maka kalau dibiarkan, terus dia punya asisten, asistennya merasa penting punya asisten lagi. Tanpa sadar itu membengkak. Nah oleh karena itu 3 tahun dinamakan management audit namanya. Management audit dimasukin terus, wah ini gini, terus dibenarkan gitu. Ini saya nggak ngomong kosong loh, teman saya, sahabat saya, konsultan begituan. Mecat-mecat di Kementerian Kehakiman, di mana itu mendapat perintah dari pemerintah. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.